قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwah sekalian rahimakumullah dan akhwat, pembahasan kita melanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifat uluhiyah dan sifat-sifat rububiyah. Barang siapa yang mengakui sifat-sifat tersebut, mengimaninya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia menjadi orang yang paling berbahagia. Dari ma'rifatullah, mengenal Allah itu kunci kebahagiaan. Mengenal Allah adalah kunci kebahagiaan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yang maknanya inti dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang dirinya dengan beragam sifat. Jadi terkadang Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada para hambanya melalui sifat-sifat uluhiyah dan sifat-sifat rububiyah. Apa itu maksudnya sifat uluhiyah? Yaitu sifat-sifat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala esa dalam hal disembah, esa untuk disembah dan diibadahi. Ya, seperti firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan ibadah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kalau beribadah hanyalah kepada Allah. Sifat uluhiyah. Dan terkadang Allah memperkenalkan dirinya, dan ini betapa banyaknya, melalui sifat-sifat rububiyah. Melalui sifat-sifat rububiyah. Yaitu hak keesaan Allah Ta'ala dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta dengan segala perbuatan Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini. Yang mana setinggi-tinggi ilmu seorang profesor di bidang sains itu tidak akan ada seberapa nilainya dibandingkan dengan keilmuan seorang ustaz atau anak pengajian yang melihat segala gempita alam semesta ini dengan pandangan rabbani, yaitu dengan pandangan yang dengannya dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Setinggi-tingginya ilmu seorang profesor dalam bidang pertanian, geologi, astronomi, sampai kesehatan dan seterusnya, ketika itu hanya untuk dunia, sudah selesai. Endingnya itu hanyalah apa? Materi duniawi untuk dilihat, diajarkan, dan tercetaklah murid-murid yang mengerti rumus-rumus dan selesai. Tapi ketika seseorang mengikat apa yang dia saksikan, mengikat apa yang dia dengar, mengikat apa yang dia pegang dari apapun di semesta ini, dengan diikat dengan pengetahuan dan teringat Allah Ta'ala, maka kendati pun itu hanyalah sebutir debu, itu nilainya adalah nilai ilmu tauhid. Yang tidak ada satupun ilmu yang menyamai kadar ilmu tauhid, jemaah sekalian. Tidak ada satupun ilmu yang menyamai kadar ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid rububiyah ini Ketika seseorang mengenalnya dengan sebaik-baik pengenalan, maka dia betul-betul mengetahui hakikat dari segala kejadian dan segala keadaan. Segala yang ada dan segala yang terjadi, dia mengerti hakikatnya. Semua ini makhluk Allah Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tinggal gimana dia bersikap, juga menggali hikmah dari segala keterjadian itu. Kita akan melihat banyak orang-orang filosof atau filosofis atau belaga berfilosof, yang mana kata mereka filosof itu dari philo dan sophi, artinya ya tentang kebijakan, kebijaksanaan. Kemudian mereka berusaha merenungi alam semesta tanpa mengingat divinitas Allah, yaitu rububiyahnya Allah Ta'ala. Maka yang ada hanyalah kehampaan dan mentoknya pikiran hanya sebatas dengan logika dia semata tentang kosmos ini, tentang alam semesta ini. Atau sebagian dari orang, mereka hobi nonton film. Ya, film yang di dalamnya skenario yang omong kosong, artinya itu buatan manusia semata. Ya. Itu coba tolong panitia adik-adik itu tolong di mungkin minta disuruh kajian atau ya. Sampai mana tadi? Anda lupa ya? Hah? Antum juga lupa? Ah, Masya Allah. Ada itu tetap istiqomah sambil nutup pintunya. Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Masih pelajar kan ya? Kalau ada orang dewasa kayak gini, ini baru kita datengin. Ini karena beliau masih, dia teman-teman kita, adik-adik kita masih kecil, gak apa-apa. Tapi kalau udah gede, tak gitu caranya, Masya Allah. Ada majelis ilmu di situ, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, kelas. Tapi sampai mana tadi? Nonton film. Kita melihat orang-orang pecandu film yang durasinya 1,5 jam, 2 jam, dan seterusnya. Ketika bilang, ya ini hal yang sia-sia. Antum ngapain nonton ini? Coba antum baca Quran misalnya. Atau hafalinlah minimal 5 ayat misalnya. 1,5 jam selesai 5 ayat insya Allah. Maka mereka kan berkilah, kita kan ngambil baiknya. Kita ambil apa pesan moral dari film ini. Ajib. Itu ngambil pesan moral dari film, Pak. Film kadang roman picisan. Film kayak gimana sih film gitu kan ya. Tapi itu satu. Ini sama dengan apa, Pak? Beberapa orang takjub dengan melihat ada lafal jalalah Allah Ta'ala di tubuh hewan. Di dalam semangka. Dipotong labunya ada berbentuk Allah. Di langit awan berbentuk Allah. Berbentuk lafal jalalah Allah Ta'ala. Gitu kan? Maka kita katakan kepada mereka, ya akhi, antum capek-capek membelah semangka nyari-nyari lafal jalalah Allah. Di Al-Quran, banyak. Enggak perlu capek, antum buka aja setiap lembar, pasti ada lafal jalalah Allah Ta'ala. Atau minimal Rabb, atau apapun nama-nama Allah Ta'ala. Tanpa harus antum membuka batang pohon, dibelah, siapa tahu ada lafal jalalah Allah. Kalau dibuka, kalau ternyata iya ada, langsung dicekrek, kemudian masuk Instagram. Kan gitu. Khalas. Ujung-ujung gitu doang. Kemudian orang-orang nge-like dan Masya Allah, Subhanallah, dan seterusnya. Selesai. Tapi itulah sebagian orang. Katanya mereka mencari nilai moral, kebaikan, dan seterusnya harus bercapek-capek dan kadang-kadang harus maksiat dulu. Seperti orang yang nyari pesan moral di film-film. Ini di sini ada pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah jangan mencuri. Ya Allah, itu bejibun di kitab fikih pesan moral seperti itu. Di Al-Quran pun iya, di hadis pun banyak tentang hal seperti itu. Kita enggak perlu ke film-film untuk mencari pesan moral. Buku ini ada, ini pesan moral dong isinya. Emang dikira nih dari awal sampai akhir ini dikira tulisan alien gitu. Ini pesan moral. Itu kan buku kan buat orang-orang yang rajin baca buku. Inilah Indonesia. Budaya bacanya itu kurang, kecuali baca media sosial, baca status Facebook, nah baru tuh itu insya Allah istiqomah tuh kok gitu ya. Nah di sini coba sekalian mengetahui rububiyah Allah dan uluhiyah Allah, yaitu mengetahui kemahaesaan Allah Ta'ala dari sisi penciptaan dunia, alam semesta dan pemeliharaannya. Yang mana ketika seseorang betul-betul di kalbunya mendalam ilmu ini, maka dia akan menyadari siapa dirinya. Dan dia akan menyadari apa hakikat tugasnya di alam, di dunia ini. Karena sebagian dari orang, mereka confused. Mereka bingung. Sebenarnya kita ini hidup buat apa? Gitu loh. Bahkan sampai beberapa orang yang sudah memiliki kekayaan yang sudah tidak perlu lagi dia untuk bekerja dan mau ngapa-ngapain mudah. Dia tinggal bertanya ke dirinya sendiri, ini terus saya tuh mau ngapain dengan kain ini? Ya. Dan ada apa di balik kematian? Orang mulai bertanya. Mereka membutuhkan konsep. Nah, mulai dah beberapa orang kemudian mencari konsep-konsep yang teratur, benar, berhujah, bukan sebatas opini di beragam agama. Sampai ada seorang Australian, saya lupa namanya, seorang asli Australia. Ya, oh ya, kalau Australia kita bilang orang barat juga. Ya. Walaupun dia itu di sebelah selatan kita tapi orang barat, bule. Orang Australia yang biasa turunan pindahan dari Inggris itu. Dia terlahir sebagai ateis, Pak. Secara ofisial apa ya? Kartu keluarga ya, apa namanya? Seperti itulah. Karena kedua orang tuanya mendedikasikan diri ateis. Akhirnya dia lahir sebagai anak yang ateis. Baik. Kemudian ketika sudah agak besar masih ateis. Mulailah ketika itu bertanya-tanya tentang Tuhan dan seterusnya. Akhirnya dia mulai mengeksplor pelajaran tentang Katolik. Mulai dia masuk ke agama Katolik. Dia pun bingung, tidak menemukan jawaban yang membuat hatinya itu tersembuhkan dari pertanyaan ini. Tentang ketuhanan, tentang alam semesta, tentang masa depan dan seterusnya. Maka dia mulai mengeksplor agama-agama lain. Sampai Hindu, sampai Buddha, sampai Konghucu dan seterusnya dari semua agama. Ya. Dia pun kebingungan dan semua itu semua awalnya itu melihat ini bagus, tapi kemudian ketika dia lebih mendalam, dia ini bukan yang saya cari, kata dia. Ini bukan yang selama ini saya cari. Pindah lagi agama, riset lagi dan seterusnya. Sampai suatu ketika teman yang Katolik bilang ke dia, kamu udah riset apa agama apa aja disebutkan ini Islam yang belum. Ini kemudian orang Katolik itu menawarkan, gimana kalau kamu sekarang meriset Islam coba? Islam, kata dia, Muslim. Buat apa anda? Buat apa saya meriset agama teroris? Ini kata orang ini yang sedang kebingungan. Buat apa saya meriset agama teroris? Ya, belum apa-apa udah mati saya mungkin gitu. Dia enggak ngerti Islam, belum ngerti, cuma ngerti dari media dan udah antum pelajari aja coba, kata orang Katolik itu. Pelajari. Dia mulai mempelajari. Tapi pertama-tama dia masuk ke sebuah masjid di daerah di negeri Libanon. Ya, kita bilang Libanon ini juga gak mesti ahlus sunnah juga, karena banyak dari mereka Libanon Syiah, banyak Syiah di Libanon. Ya. Ya, tapi ya Sunni juga ada. Ya, tidak seperti Iran, Libanon ini Sunni ada, Syiah ada. Taib. Akhirnya pas di Libanon, karena Libanon ini dikenal negara Islam. Dia pun mulai masuk ke masjid dan di bayangan dia itu, orang-orang Islam itu, mereka bomber gitu. Suka ngerakit bom dan Masya Allah lah. Maka dia masuk ke sebuah masjid dan masih memakai sepatunya. Gimana Pak, kalau orang sekarang masuk ke masjid, karpet kayak gini, masih pakai sepatu. Dan kemudian ketika ada orang lagi sholat, dia mau lewat di depannya dan orang tersebut kemudian tiba-tiba sujud karena gak ngerti kalau mau dilewatin sujud, dan kemudian dia langkahi kepala orang yang sujud itu dan dia gak ngerti ini ada apa kok gini. Nah, berapa orang muslim melihat ada kemudian seorang yang berjenggot panjang mendatangi dia. Kemudian setelah kejadian-kejadian itu dan dia sudah menyangka dengan persangkaan buruk, wah bakal dibom saya lihat, pasti dia bawa apa-apa nih di tangannya nih. Udah gitu pikirannya, udah kayak main game gitu ya, main game, wah musuh nih datang nih, gitu. Maka tiba-tiba pria tersebut, bapak-bapak tersebut berjenggot panjang, kemudian bilang, "Hey brother, how are you today?" gitu. Nanya tentang, karena kelihatan muka bule ya, jadi pakai bahasa Inggris dia. Nanya tentang kabar dan senyum. Ya. Dia sampai sempat berpikir, aku gak mau tertipu dengan penampilanmu, kamu senyum, tapi di balik tanganmu itu ada bom, jangan-jangan. Itu masih berpikir gitu. Sampai kemudian ternyata orang ini ramah, dia dapati, kok gak ada apa-apa ya, gak terjadi apa-apa, bom gitu atau apa gitu, saya mungkin dibunuh langsung. Gak terjadi apa-apa, malah yang diteruskan keramahan dan seterusnya. Mulai akhirnya ketahuan, kungkap saya sedang mencari agama, saya mau tahu tentang Islam. Akhirnya diajari. Mereka duduk bersama dengan beberapa orang Muslim situ. Dan satu hal yang dikagumi oleh orang ini kemudian, selama saya kemana-mana nyari agama, saya belum pernah mendapatkan jawaban yang langsung dijawab oleh orang, namun melalui ayat-ayat kitab gitu loh. Jadi semua pertanyaan saya selalu ada di kitab, selalu ada di kitab, selalu ada di, maksudnya kitabnya Al-Quran, selalu gitu. Beda dengan agama kemarin, kemudian mikir-mikir, opini-opini lagi. Saya mau yang absolut dari apa, resource yang benar gitu. Dari apa namanya resource itu apa namanya, sumber yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar opini yang ada di benak seseorang. Ternyata setiap saya bertanya, ini jawabannya dibuka. Saya baca, saya disuruh baca, bukan dia yang translate. Saya disuruh baca dan lihat translate sendiri, lihat sendiri. Ini belum pernah saya temukan. Mulai tertarik. Ya. Mulai tertarik. Ini aslinya ateis, kemudian nyari-nyari Tuhan gitu. Nyari-nyari agama yang benar. Maka dia mulai tertarik. Beberapa hari kemudian datang, kemudian diajari juga seperti itu. Dan dia belum sampai masuk Islam, cuman dia mulai merasakan nih ada sesuatu gitu. Kak, di sini jemaah sekalian, mungkin waktu dia dari Kristen dia mengerti tentang Allah, tapi mungkin bacanya, mungkin kalau orang kita ngedengar orang-orang Kristen Indonesia baca Allah itu kan bukan Allah pak, mereka bacanya Allah, ya bacanya kan Allah ya, Allah, nggak Allah, nggak Allah. Ya mana itu mungkin dari Bible mereka atau dari sananya, memang panggilnya dulu bahkan di zaman Bani Israel mungkin panggilnya Elia. Ya. Makanya Mikail, Israfil, Israel itu il. Il ini bukan belut ya. Il ini bahasa Inggris belut, tapi il ini maksudnya il, Elia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ila, gitu. Ya. Maka Jibril itu artinya Abdullah. Jibril artinya Abdullah. Ya. Il itu Allah Ta'ala. Jibril. Atau Jibril bisa juga. Jibril itu sebutan di Ibrani itu beragam dan di Arab. Ada versi Jibril, Jibrail, Jibrin, dan seterusnya banyak. Al-Qurtubi menyebutkan sampai 7 nama Jibril. Beda seperti itu modelnya. Taib ala kulihal. Maka dia pun kemudian tertarik sekali dengan Islam. Akhirnya, dan memang dia kan masih belum mengerti Islam, masih bersyubhat besar dan seterusnya, dia mulai menggunakan metode apa? Metode apa ya? Seperti hibernasi dan menyendiri di rumah. Dia mulai kemudian malam ini, dia mulai deg-degan. Malam ini saya ingin Allah Ta'ala menunjukkan kepada saya ya, dirinya. Menunjukkan kepada saya dirinya sehingga saya bisa menganut agama dia, agamanya Allah. Maka ya namanya juga orang bersyubhat, kemudian dia melakukan ritual yang menurut dia itu memang bisa mendatangkan pencerahan. Maka mulailah dia di malam yang sepi tersebut di ruangannya, di rumahnya. Dia menutup diri, mengisolir diri. Ya, apa-apa ditutup, jendela semua ditutup. Ya, dan kemudian dia sediakan lilin banyak. Kayak orang-orang Kristen dan juga kayak orang-orang satanis gitu loh. Menyediakan lilin banyak. Karena menurut dia itu, ya namanya orang bersyubhat, enggak ngerti bagaimana contohnya, dia menurut dia itu akan mendatangkan kebenaran gitu loh. Ya. Maka dia membuka Al-Qur'an. Dia baca versi terjemahan English. Dia kemudian tutup. God, oh God, this is your chance. Inilah kesempatanmu ya Allah. Maksudnya kesempatan apa? Kesempatan untuk show up. Untuk menampakkan dirimu ya Allah. Saya berikan engkau kesempatan. Gitu kata dia. Ditunggu gitu. Berikan mana dirimu ya Allah. Tunjukkan padaku dirimu. Gitu. Ini saking jahilnya ya kawan. Tapi dia pengen nyari kebenaran. Tunjukkan dirimu. Enggak ada sesuatu pun yang berbeda. Enggak ada. Taip. Jangan dirimu ya Allah yang kau tunjukkan. Tapi tanda-tanda gitu. Tanda-tanda aja. Apa? Mungkin ada suara apa gitu. Tanda-tanda bahwa engkau itu ada ya Allah. Mulai dia putus asa. Enggak ada jawaban. Terus apa jawabannya ini kalau kayak gini? Ketika saya butuh kepada keberadaan Allah, Allah tidak menampakkan keberadaannya. Maka kemudian dia pun buka Al-Qur'annya kemudian di halaman page berikutnya. Anda tidak tahu ayatnya apa. Tapi kata dia, ketika saya buka lembaran Qur'an di page berikutnya, saya melihat terjemahan ayat langsung. Kami menunjukkan kepadamu ayat-ayat. Bintang, bulan, pohon, dan seterusnya. Mulai di sini dia sadar. Ini jawaban yang tadi saya cari. Ini jawaban yang saya cari. Jadi ketika dia membuka ini, dia kan tadi, ya Allah tunjukkanlah dirimu. Atau tunjukkanlah tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dirimu itu ada. Ya apa kayak suara gitu. Maka ternyata dia kemudian langsung membaca ayat yang terjemahannya seperti itu. Dia langsung terpukul dan menangis betul-betul. Ini baru benar nih agama benar nih. Saya ditunjukin langsung oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Walaupun terjemahan, itu ayat-ayat Allah di antara tanda-tandanya adalah langit, bumi, bulan, bintang, pepohonan, dan seterusnya. Ternyata selama ini memang saya yang terlalu sombong untuk mengignore dan tidak mengindahkan tanda-tanda ini. Sekarang malah saya minta sama Allah tanda. Padahal sudah sejak saya lahir, tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah ada, sudah tampak dimanapun saya berada. Mulai itu kemudian dia langsung bersyahadat esoknya dan masuk Islam. Gara-gara apa jemaah sekalian? Gara-gara mulai mengenal tentang tauhid rububiyah. Dan tidak sedikit dari saintis yang kafir masuk Islam melalui mengenali salah satu serpihan kecil dari efek tauhid rububiyah. Iya. Masya Allah. Nah kita ini yang sudah muslim dari kecil, kira-kira ngerti gak ini hal-hal seperti ini gitu? Menisbatkan gak kepada Allah Ta'ala? Ini bisa diterangin gak? Panitia? Gak apa-apa? Atau mati listrik? Mati listrik gimana ini? Ya. Nah gini kan kelihatan kan ada orang gitu kan ya. Tadi itu kayaknya rasanya kayak bayangan-bayangan apa gitu ya. Tapi kemudian kita diwajibkan untuk mengakui tauhid uluhiyah, mengakui sifat-sifat berhaknya Allah Ta'ala disembah dan sifat-sifat rububiyah Allah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pengakuan hamba ya, terhadap sifat-sifat uluhiyah Allah, yaitu bahwasanya Allah Maha berhak disembah dan diibadahi. Mengakui hal tersebut menyebabkan seseorang hamba memperoleh yang namanya al-mahabbah al-khassah. Al-mahabbah al-khassah. Itu rasa cinta yang khusus dari Allah Ta'ala. Khusus orang-orang ini spesial. Ya, memperoleh kecintaan khusus. Dan juga dia akan mendapatkan apa? As-syauq ila liqa'ih. Yaitu rasa rindu untuk bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika dia mengetahui hak-hak Allah Ta'ala. Ya, gimana ikhwan? Kita sholat 5 waktu setiap hari. Ternyata belum begitu terbit loh di sholat kita. Kadang-kadang belum terbit di sholat kita keinginan untuk bertemu Allah. Ya, ini berarti masih kurang ini. Iman terhadap sifat-sifat uluhiyah Allah. Karena kalau seseorang tinggi imannya, ketika itu akan hadir di kalbunya rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Sekaligus takut, tapi rindu. Dia tuh merasa tenang sekali kalau misalnya saya bisa sama Allah nanti. Taib. Kemudian di antara hal lainnya al uns wal farah bih, yaitu kedekatan dan kegembiraan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dan kegembiraan bersama Allah Subhanahu wa taala. Farah yaitu gembira, senang sekali. Ya, orang kalau sudah senang kan enak, Pak. Ya, betapa banyaknya orang sukses karena senang dengan pekerjaannya. Nah, kita senang enggak dengan ibadah kita? Senang enggak ketika kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di antara hal lainnya dari efek mengakui sifat-sifat uluhiyah Allah, yaitu as-surur bi khidmatih. Rasa senang ketika mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu senang. Berkhidmat kepada Allah, dia senang. Sebagian dari kita berkhidmat kalau kepada ustaz itu senang, kemudian membanggakan diri, itu saya itu asisten ustaz. Ya. Dan kemudian ketika dia bilang, "Ana asistennya, Pak." Wah, masya Allah. Antum kemudian digadang-gadang oleh orang-orang ini, dia ini asisten ustaz gitu. Berkhidmat buat ustaz yang kibar misalnya. Ya. Atau mencatat faedah ustaz kibar dari kajian ustaz-ustaz besar misalnya. Kemudian antum rangkum, alhamdulillah bermanfaat buat umat, disebarkan dan tertera nama antum di situ. Berkhidmat buat ustaz. Itu sesuatu yang mulia dan membanggakan, ya kan? Menyenangkan. Padahal baru ustaz yang makhluk. Lalu bagaimana khaliknya terhadap ustaz ini? Sementara kita ini semua bisa berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Ya. Ketika ada seorang ustaz ditanya, "Ustaz, antum kerja apa?" Gitu kan? Maka kalau ustaz ini tidak punya ikatan dengan yayasan atau sekolah atau pesantren tertentu, dia bisa bilang, "Ana, kerjaan ana adalah pembantu kerajaan Allah Ta'ala." Benar enggak tuh? Benar ya? Benar. Ana berkhidmat. Yakin Ustaz? Ini murid nantang atau apa ya kalau nanya itu? Antum yakin Ustaz? Insya Allah. Tapi ya udah, besok-besok kalau Ustaz kesini enggak kasih amplop Ustaz, biar Allah yang ganjarin. Ya, kalau gitu jangan. Ya. Ya, ini murid yang kayak gini ya. Enggak benar ini ngomongnya ya. Tapi ala kulli hal, seseorang ketika berkhidmat kepada Allah dan dia senang dengan itu, dia merasakan enak sekali hidup itu. Berkhidmat untuk Allah ya. Berkhidmat untuk suatu pihak dan dia senang berkhidmat itu, hatta dia terasa sama orang lain terhinakan, tapi dia merasa termuliakan. Ya. Contoh lain. EO, kan EO kan istilah umum ya, event organizer. Ada EO untuk dangdutan, ada EO untuk konser. Ya, konser dangdutan maksudnya konser musik punk misalnya, metal. Ya. Coba sekarang ada EO khusus dangdut koplo. Membanggakan gak ikon? Enggak, dangdut koplo. Masya Allah. Nah, kemudian ada EO yang EO ini dia berhasil mengadakan event akbar. Event akbar ini kayak tablik akbar. Ya. Artisnya gabungan. Ya. Antara ana lupa nama-namanya. Apa-apa musisi terkenal apa yang legendaris ikon? Metallica. Berhasil diboyong ke Indonesia. Dibawa tuh. Digabung sama Sepultura, digabung sama Megadeth, dibangun dan seterusnya. Sama Nirvana, padahal udah meninggal orangnya misalnya. Gabung semua tuh. Akbar. Akbarul Kabair namanya maksudnya. Besar. Stage kemudian semua penyanyi, wah. Orang memenuhi satu stadion. Ya, EO-nya membanggakan. Ini siapa kok bisa ya bikin event kayak gini, siapa nih? Ya, dicari namanya, website-nya, dan foto-fotonya, kemudian keberhasilan mereka. Ini berkhidmat pada siapa, ikhwan? Pada Metallica. Yang mana itu tuh rendah. Tapi bagi mereka apa? Syarif, mulia. Karena apa? Mereka mencintai pihak yang mereka berkhidmat padanya. Gitu. Ya, begitu. Sebagian satanis itu berkhidmat kepada Baphomet. Baphomet itu sesembahan mereka berupa setan yang divisualisasikan itu mukanya kambing, kepalanya kambing, tanduk, kemudian duduknya sila, kemudian tangannya kayak gini, kayak gini. Nah, ini Baphomet namanya. Kalau antum pernah tahu. Mereka pun berkhidmat untuk itu. Di hari-hari tertentu, di ritual tertentu, mereka akan menyembeli ayam tertentu atau binatang tertentu demi jin ini. Dan bahkan mereka rela untuk main ondel-ondel. Mesti itu. Masjid Nurul Ihsan. Gak apa-apa, biarin aja Pak, tapi mesti itu. Kalau anak kajian mesti datang. Jangan-jangan dia ini mereka hanya di Ahad ke 1 sama 3 doang datangnya, jangan-jangan. Ya, qadarullah, semoga Allah beri hidayah pada teman-teman kita. Nah, sampai mana tadi, ikhwan? Satanis, sampai darah kemudian dikucurkan, darah sendiri. Demi apa? Berkhidmat demi apa? Demi Masya Allah. Mati dah. Masih hidup dia. Ini di antara musik tercempreng yang pernah saya dengar, ini musik Betawi. Masya Allah. Ganti dia, pas dikritik ganti dia, ya. Taib. Lupakan setan situ, ikhwan. Mau datang lagi sih. Dia itikaf di situ. Masya Allah. Taib. Kok lama banget sih antum? Pergilah, ayo. Anda termasuk orang yang mudah terganggu dengan audio, ikhwan. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang seseorang yang berkhidmat kepada suatu pihak yang dia cintai, dia tidak akan peduli dengan tudingan-tudingan dari orang-orang yang membenci pihak yang dia berkhidmat padanya. Enggak peduli dia. Karena dia akan fanatik kepada pihak yang dia khidmat padanya. Nah, kalau kita berkhidmat kepada Allah Ta'ala, kita enggak bakal peduli terhadap kalam-kalam mereka yang berusaha mendiskreditkan syariat Allah Ta'ala. Maksudnya enggak peduli di sini, kita tidak berubah dari posisi kita sebagai orang yang berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Kalau berubah posisi kita, berarti kita ada maunya nih. Berarti kita gak konsisten. Maka tetap teguh walaupun dituding bagaimanapun. Berkhidmatlah lillahi ta'ala. Bagi sebagian para sahabat, mereka berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan khidmat kepada Allah dan Rasulnya, itu sekarang bukan apa-apa melainkan dengan cara bertauhid, beritiba' dan mengamalkan ilmu serta mendakwakannya. Itu khidmat. Khidmat kita di dunia itu, ikhwan. Pertama, cari ilmu. Kedua, amalkan. Sebarkan. Itu khidmat kita, ikhwan. Apalagi? Apalagi nih cari dunia itu selain tiga itu, ikhlas. Apalagi? Ya, itu khidmat kita. Dan bukan terbatas pada ustaz. Kita berkhidmat untuk kaum muslimin di sini lillahi ta'ala. Di antaranya ada yang mengumpulkan zakat. Terutama yang mereka memang diresmikan oleh pemerintah misalnya. Khidmat. Bahkan kuli bangunan pun bisa berkhidmat. Dengar gak? Gak nengok. Bisa berkhidmat. Membangun masjid asal sholat. Dan parkirannya dan berkhidmat. Ya. Dan orang kalau sudah senang dengan suatu pihak, dia berkhidmat kepadanya, semakin dia berhasil berkhidmat, semakin dia senang. Begitu jemaah sekalian, semakin dia senang. Dan kita di sini juga ketika misalnya kita ngajar seperti ini jemaah sekalian, ya. Kadang-kadang sejujurnya Pak Ikhwan, mengajar ini memang terkesan gampang. Tapi betul-betul butuh jantung yang memang berdetak, baik jantung secara fisik maupun jantung secara maknawi. Apalagi kalau ustaz tersebut teriak-teriak. Ya, ada beberapa ustaz yang memang cukup keras suaranya, itu membutuhkan semangat khidmat yang tinggi. Dan kita mengenal beberapa ustaz seperti itu, ikhwan. Masya Allah. Ya, dia nafas khidmatnya itu luar biasa. Khidmat itu artinya apa khidmat, ikhwan? Serving, serving apa serving? Bukan pakai U, pakai S-A-R-V-ing. Serve. Membantu, membantu. Berkhidmat. Kayak pembantu, kayak babu itu, kayak pembantu, kayak budak. Ya. Bukan surf. Ya, itu nama deterjen, ya. Ya, begitu. Surfing. Ya enggak? Atau kayak gitu bacanya. Itu betul-betul dia itu berkhidmat kepada Allah Ta'ala, gitu loh. Kadang-kadang kita mengalami futur, ikhwan, di dalam mengajar ini. Apalagi ngeliat beberapa antum tidur, ya itu kadang-kadang nggak ada di sini, nggak ada, dan anda juga nggak mau ngelihat, makanya anda nggak pakai kacamata. Anda nggak peduli antum tidur, tidur aja sana. Anda minus tiga, anda nggak tahu antum mau tidur mau ngapa kayak, ya asal kalau tidur jangan ngelindur aja, gitu aja udah nggak apa-apa. Dan jangan ngorok, ya anda kecewa dengar lagi kajian itu hal yang paling berat di sepanjang hidup anda di antaranya itu. Andai kajian ada yang tidur ngorok, itu paling beratnya kehidupan itu. Mau negur gak enak, gak negur, tapi ini kayak alarm pas kita lagi enak-enak tidur tuh. Gitu loh ya. Ngorok lagi, gak ada yang ngingetin lagi, gak ada yang bangunin. Masa harus saya bangunin? Itu. Kadang-kadang kita ngeliat, aduh ya Allah kok panitianya kayak gini, ikhwannya juga kayak gini. Enggak, bukan di sini, enggak. Ya panitianya kok enggak jelas. Ikhwannya juga enggak ketahuan ini siapa. Enggak tahu dah mereka tuh senyum apa tidur, enggak sama senyum apa tidurnya sama. Aduh, kayak gini Mas. Ditanya kemudian, Mas, sampean tahu ini enggak, Mas? Diem semuanya, ya Allah. Ini apa sama mumi apa ya? Gitu kan. Itu mulai hati itu dan manusiawi kayak gitu Pak Ikhwan. Ya. Tetapi ketika seseorang mengalami hal seperti itu, kemudian dia mengembalikan ke track asal bahwa saya ini berkhidmat bukan untuk kalian semata, tapi karena Allah Ta'ala. Maka hatta sesepi apapun, sengorok apapun antum, ya itu tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat Syekh Utsaimin pun pernah merasakan hal seperti ini. Maksudnya enggak, bukan hal seperti ini, bukan yang sekarang ini, bukan, enggak, maksudnya hal yang kalau kita terjadi pagi kita mungkin kita nangis, Pak. Beliau ngajar ta'lim kayak gini, ikhwan. Udah terjadwal. Ya. Maka beliau ketika udah masuk ruangan, beliau mendapatkan seonggok buku milik seorang talib. Tapi beliau masuk kemudian duduk di meja kajian. Duduk kayak gini, biasa dulu. Belum ada yang datang ini, padahal udah waktu. Gak ada siapapun yang datang. Cuma ada satu buku itu doang. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Diceritakan oleh beliau, rahimahullah. Maka kemudian, ternyata pemilik buku itu sudah datang dari tadi. Cuman karena kosong, maka dia pun keluar dulu. Mungkin nyari batagor kali ya. Di Saudi nggak ada batagor, ya. Isinya siwak doang kalau yang jelas. Kemudian datang itu murid, datang lihat Syekh Utsaimin udah duduk situ dan dia sendiri di situ, nggak enak, malu itu yang murid itu malu. Kemudian akhirnya murid itu ngambil bukunya dan pulang. Parah. Jadi kalau Ustadz digituin sekarang, mikrofon dibanting beneran ini, kurang ajar ini. anu enggak dihargain. Gitu. Pokoknya tahzir semua yang di sini gitu. Ya, enggak ada abung-abung datang satu kayak gitu. Ya gitu. Muka gile mulai keluar tuh Betawi. Ya. Tapi Syekh Utsaimin ketika diperlakukan seperti itu dia beliau sabar, ikhwan. Dan apa yang ya begitulah ujian ya. Apalagi zaman-zaman dulu. Dan apa yang beliau rasakan ini juga diserahkan oleh guru beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah yang punya tafsir As-Sa'di itu. Syekh As-Sa'di ini gurunya Syekh Utsaimin. Lihat bagaimana orang kalau berkhifat untuk Allah taala. Di awal kajian kitab kayak biasanya kan, kita juga gitu. Luber. Wow, semangat tuh ya. Masya Allah. Awal-awal kan gitu biasanya tuh. Banyak. Mulai pekan depan, mulai lagi mulai apa ada seleksi alam gitu ya, ada seperti ya. Ya mulai. Makin tereliminasi, makin mengerucut. Makin lama itu yang tadinya kita hitung dengan jari enggak bikin habis waktu, sekarang kita bisa hitung dengan jari. Bahkan tanpa jari pun kita udah ngitung dia berapa. Pada ujungnya di akhir kajian, di akhir dia mau pas mau menjelang khataman, tinggal satu orang doang muridnya yang datang. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu. Syekh Utsaimin. Beliau yang setia dari awal sampai akhir datang. Ketika udah enggak ada lagi yang mau datang, beliau datang. Syekh Sa'di tetap ngajarin Masya Allah. Akhirnya yang jadi ulama betul-betul sampai sekarang kitab-kitabnya itu semua orang membacanya Syekh Utsaimin. Tuh lihat tuh. Jadi memang ada berkah di balik merasa berkhidmat kepada Allah tuh, ada berkah di situ ikhwan. Ya begitu juga dengan kita. Kita ini beramal sama dengan berkhidmat lillahi taala. Kita menyebarkan ilmu begitu juga. Dan kita semua menyebarkan ilmu walaupun sedikit. Itu semua termasuk berkhidmat untuk Allah Subhanahu kepada Allah taala. Ada juga bahkan seorang syekh. Wallah ana lupa namanya siapa. Apakah Syekh Shalih Al-Utsaimin atau siapa? Ana lupa. Ini syekh Masya Allah. Syekh besar di Saudi. Sampai suatu ketika disaksikan oleh seorang muridnya. Tanpa sepengetahuan siapapun. Syekh ini di kelas. Yang mana dia beliau punya jadwal di kelas tersebut. Ternyata ketika sudah jadwal, beliau masuk tepat waktu. Dan ternyata semua murid belum enggak ada. Enggak ada satupun. Enggak ada sampai sekian waktu, enggak ada. Ya. Maka kemudian diceritakan ada muridnya melihat, dilihat dari kaca syekh tersebut sedang ceramah. Sama siapa? Di depannya siapa ikhwan? Bangku. Ceramah beneran. Iya, ceramah. Itu enggak tahu di depannya siapa, enggak ada orang, tapi ceramah. Itu apa? Karena apa jemaah sekalian? Karena sallallahu alam syekh ini ingin menjalankan amanat di jam tersebut. Saya kan ngajar, enggak ada murid pun saya tetap ngajar karena ini amanah saya. Jam segini ini saya ngajar. Jangan sampai saya enggak makan gaji buta. Ajib ini jemaah sekalian. Beda sama guru kita, bukan guru kita. Sama kita kalau jadi guru tuh. Apalagi guru madrasah. Ya. Baik negeri atau swasta. Ya. Kosong. Wah, senang gurunya. Alhamdulillah libur, alhamdulillah ini, alhamdulillah itu. Muridnya gak pada datang sakit semua. Alhamdulillah kalau bisa terus aja kayak gini gitu. Padahal kan amanat dia untuk ngajar. Dan ini syekh ini tetap menjalankan amanat. Dia ngajar walaupun gak ada orang. Yang dengar siapa? Jin, malaikat. Cuman gini pemikirannya jemaah ya. Apa yang saya ajarkan tuh, perbuatan saya mengajar kita itu dicatat malaikat. Saya lebih ingin dicatat malaikat lagi ngajar dibandingkan dicatat malaikat diem padahal itu jamnya ngajar. Ajib. Antum kira-kira gimana kok kerja pak? Ah abis nih orderannya, ah gampang lah padahal itu jam kerja. Main HP dulu, Facebookan, balas-balasan, debat. Ya. Jangan gitu, itaqillah akhi, antum gak boleh fanatik, debat. Antum yang fanatik, antum hizbi, antum bertahazub, itaqillah. Padahal jam kerja. Tuh lihat ikhwan. Maka senanglah mengabdi kepada Allah taala. Kemudian juga di antara faedah mengakui diri sebagai hamba dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Semangat untuk berlomba-lomba mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk berlomba-lomba mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum melihat seseorang yang bertakwa dan antum menyaksikan dengan zahirnya ini orang bertakwa, maka antum cemburulah dan jadilah seperti dia dan jadilah lebih dari dia. Tapi bukan dari sisi dunia, dari sisi dia bertakwanya. Ya. Ini harus perlu semangat untuk berlomba-lomba mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang antum lihat rajin baca zikir pagi petang, antum iri, lakukan seperti itu. Bahkan lebih, tambahkan dengan banyak baca Al-Quran. Antum melihat ada seseorang banyak sedekah, taqarrub kepada Allah dengan cara sedekah, antum lakukan. Kalau enggak bisa, ya udah. Itu seperti yang dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah itu orang-orang kaya, ini sahabat-sahabat yang agak miskin gitu. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah itu orang-orang kaya, mereka enak bisa sedekah, ada duit, kita mau sedekah, ya Allah. Ya, gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengajarkan zikir, banyak-banyak zikir. Itu bisa menyaingi amalan baik mereka. Maka kemudian ternyata jawaban tersebut terbocorkan kepada orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya apa? Sedekah juga, zikir juga. Cemburu lagi nih orang-orang miskin. Ya Rasulullah, mereka udah sedekah, zikir lagi lah. Kita cuma dapat jatah zikir tok. Maka Rasulullah menenangkan, udah itu semua fadilah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Jangan hasad dalam sekolah. Yang penting antum istiqomah aja. Begitu juga dengan kita, ikhwan. Begitu juga dengan kita. Misalnya, antum melihat seorang ustadz yang sangat aktif mengajar, beramal soleh. Antum iri kepada ustadz ini. Antum tanya ke ustadz lain, ustadz, anda melihat para ustadz ini, masya Allah mereka ngajar istiqomah sampai teriak-teriak. Ya, sampai hancur soal sistemnya misalnya. Masya Allah, Ustaz, ya Ustaz, saya gak bisa seperti Ustaz-Ustaz ini. Gimana ya caranya supaya saya itu nanti di akhirat itu derajat saya itu bisa tinggi gitu kayak Ustaz-Ustaz. Tapi saya gak punya ilmu seperti itu, gak bisa ngajar. Saya gugup kalau gak. Maka mungkin jawabannya, antum bisa kan punya duit, banyak-banyak sedekah. Ya, banyak-banyak sedekah. Wakaf pesantren, ayo. Gimana ya? Antum kalau wakaf pesantren besar tapinya ya. Berapa miliar gitu ya. Taib. Atau jangan wakaf pesantren, terlalu tinggi itu. Masya Allah. Antum wakafin buku kajian. Faidul Faid dibagi ke orang-orang. Yang kajian Faidul Faid. Ya. Dibagi. Ada berapa di sini? Misalnya 30. Sama akhwatnya misalnya. Bagi semua. Iya. Satu-satu. Dapat semua bukunya itu. Ya. Itu buku yang pertama dan terakhir dibawa itu. Pekan depan gak dibawa lagi itu. Ya. Nah, dapat pahala gak? Dapat pahala. Ya. Karena antum punya uang. Untuk mendanai itu, alhamdulillah dapat pahala. Bisa gak nyamain pahala ustaz? Bisa aja. Karena itu buku dipelajari oleh banyak orang, alhamdulillah. Ternyata kemudian ustaznya mewakafkan kitab Fawaidul Fawaid lebih banyak lagi dari antum. Ya Allah, gimana? Kalah banget kita. Beliau sudah bisa ngajar, bisa juga mewakafkan kitab Fawaid. Sementara saya cuma bisa ngasih kitab Fawaidul Fawaid. Kalah jauh saya. Maka kita katakan, itu adalah keutamaan yang Allah berikan ke siapapun yang Allah inginkan. Kita gak bisa protes. Yang penting kita semangat aja berlomba-lomba dekat sama Allah. Karena kita yang penting dekat sama Allahnya. Bukan yang penting bisa nyaingin dia gitu loh. Urusan akhirat itu Allah yang lebih tahu loh. Belum tentu dia itu yang berjaya, masya Allah, belum tentu diterima. Ya kita juga belum tentu juga. Tapi jangan berpatok bahwa saya pasti dia lebih tinggi surga daripada saya. Atau pasti saya lebih rendah daripada dia. Jangan berpatok itu, karena itu gaib. Udah sekarang ini tugas kita semangat untuk betul-betul musa'ra'ah. Menggegaskan diri mendekati Allah Ta'ala. Kemudian diantara efek pengakuan hamba terhadap sifat-sifat uluhiyah Allah, kecintaan untuk mentaatinya. Karena seorang hamba atau budak yang patuh, dia ketika melakukan apa yang merupakan ketaatan, dia sangat senang. Ya begitulah, sesuai dengan masalah khidmat tadi. Selalu berupaya untuk mengingat Allah Ta'ala dan berpaling dari keterikatan terhadap makhluk kepadanya. Hanya kepada Allah hamba itu menyandarkan cita-citanya, bukan kepada selainnya. Jadi cita-cita, tujuan, ya, itu had atau ham, tujuannya hidupnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk. Kemudian disebutkan, adapun pengakuan hamba terhadap sifat-sifat rububiyah Allah akan membawa, nah di sini pengakuan hamba akan sifat-sifat rububiyah Allah taala. Ya, dalam masalah pengaturan alam semesta, kepemilikan, penciptaan dan seterusnya. Pengakuan tersebut akan membawa dirinya kepada sifat tawakal kepada Allah taala. Tawakal kepada Allah taala. Itu kalau misalnya dia ngerti tentang Allah, ngerti tentang Allah itu maha kaya, maha terpuji, dia bakal tawakal sama Allah taala. Membuatnya merasa sangat membutuhkan Allah taala. Selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta menjadikannya merasa hina, tunduk dan pasrah kepada Allah saja. Sekarang kita lihat jemaah sekalian, banyak orang itu berpatungnya pada nominal. Pada nominal, baik nominal money atau nominal quick count atau real count. Ya kan? Sampai dipantengin tuh sehari habis pilpres. Dipantengin tuh. Versi detik gini, versi metro gini, versi ini gitu. Wah curang nih itu. Waduh. Pusing. Dipantengin. Kenapa begitu? Karena merasa bahwa saya dengan bilangan ini, Indonesia akan makmur atau Indonesia akan hancur. Tergantung dengan ini. Ini nih, kesyirikan yang tidak disadari banyak orang. Tanpa sadar mereka itu menggantungkan kalbunya kepada quick atau real count. Gitu. Enggak kok, saya enggak gitu kok. Saya tetap bergantung pada Allah. Ngomongnya gitu. Kenyataan berbeda. Tidak sedikit dari kita yang bilang, apa? Aduh, kalau misalnya enggak ganti nih, hancur dari negeri. Itu. Itu adalah statement yang seolah-olah antum tuh ngerti takdir gitu loh. Apa-apa, seolah ngerti hari esok bagaimana. Kalau cuma prediksi, prediksi semata, jangan bicara seperti itu. Kita enggak tahu apa yang akan Allah takdirkan untuk negeri ini. Tapi sebagian dari kita bertawakal kepada makhluknya dan merasa lebih butuh kepada makhluk dibandingkan Allah. Buktinya banyak dari kita itu lebih getol untuk turun ke jalan dibandingkan untuk ke masjid. Turun ke jalan karena apa? Menuntut hak. Ini. Lebih bertawakalnya kepada makhluk. Padahal yang merizikkan dia itu bukan presiden, bukan menteri, bukan siapa-siapa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran hayalah salah, mereka yang enggak datang cepat-cepat. Malah kayaknya mereka antipati. Seperti itu, ikhwan. Sebagian tukang bangunan misalnya mengeluhkan tentang negeri ini, masyaallah. Negeri ini kacau bro. Mas, kacau negeri ini. Saya ngerasain deh mas. Pekerjaan serabutan kayak gini mas. Enggak dihargain mas. Kayak emang kita ini harus berubah mas ya negeri ini mas. Aduh. Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Mesen kopi ya. Ada azan mesen kopi. Karena waktu istirahat. Kopi. Kopi, ngopi dulu mas. Kretek. Biar irit linting dewe. Ya. Biar irit. Ya. Ngupulnya itu, ngeflynya itu udah kayak menuju akhirat. Wuh. Kayaknya apa, rest in peace kayaknya gitu loh. Bulet. Ya Masya Allah. Kan ada gitu ya. Bulet-bulet, apa bundar-bundar gitu ya. Ya. Wih. Orang pada sholat nyantai. Matanya enak nyantai gitu. Ada kadang ngeliat. Ada ngeliatnya tuh. Masya Allah, semoga Allah rahmati. Ngeliatnya tuh ajib gitu. Ya. Kadang kita itu. Mikirin tentang negeri. Ya, kekacauannya. Tapi ketika. Solusinya disounding kan gitu. Azan, sholat. Maksudnya sholat ya, berjamaah. Itu kita malah enggak kesana gitu loh. Karena kita selama ini mikirin solusi itu bukan ada pada Allah. Tapi solusi itu ada semacam macam masalah pergantian presiden, pergantian ini dan pergantian peraturan, ya semua itu sebenarnya permainan dunia. Di situ kita lebih banyak fokus, Pak, sejujurnya, Pak. Ya, enggak ke perbaikan bagaimana masyarakat ini dari segi akidah dan akhlaknya, juga fikihnya, tata cara ibadahnya. Enggak di situ dulu. Itu seperti membangun rumah tanpa dasar, tanpa pondasi, tanpa ubin, langsung ke tiang atau langsung bahkan ke, karena pemimpin langsung bahkan ke atasnya, atapnya ambruk nanti. Enggak terjadi yang diimpikan, enggak terwujud yang terharap. Begitu. Gitu kita. Seperti itulah kalau misalnya orang, kalau misalnya ada solusi, ayo kita berdoa salat dekat sama Allah. Ayo. Enggak mau. Ya. Karena apa, selama ini solusi bagi kita itu bukan pada Allah. Padahal semua solusi itu ada pada Allah Ta'ala. Kayaknya makin gelap nih ya. Antum khawatir gak dengan anak gelap-gelap ini nih? Kecil angkap loh nih. Kalau masih khawatir berarti belum ada tauhidnya, belum kuat. Maksudnya kalau anak khawatir, tauhid anak berarti belum kuat. Bismillah ya. Ya, bismillah. Bismillah dalam artian kayak kita selesai deh kayaknya nih. Taib, sedikit lagi sini ya, kawan. Puncak pengakuan ini, kalau dia ngakuin uluhiyah Allah, rububiyah Allah, puncaknya adalah dengan meyakini sifat rububiyah tersebut di dalam qada dan qadarnya. Mengakui nikmat dari Allah di dalam setiap musibah, dan mengakui pemberian Allah ketika Allah tidak memberi. Ajib ini kalimatnya. Kalimat yang ajib. Kalimat yang luar biasa. Ya. Yaitu menyaksikan ni'matahu fi bala'ihi wa ata'ahu fi man'ihi. Yaitu mengakui nikmat dari Allah selagi kena musibah, dan mengakui pemberian Allah selagi tidak dapat apa-apa. Ngerti gak, Pak? Ajib nih orang seperti ini kalau melakukan ini. Ini baru orang yang betul-betul dia terefleksikan di kehidupannya pengakuan rububiyah dan uluhiyah Allah dan takdir Allah. Yaitu ketika dia dapat musibah, dia mengakui nikmat dari Allah. Ketika dia dapat musibah, dia menyebut nikmat Allah. Ini artinya apa? Artinya ketika dia dapat musibah, derajat itu derajat syukur. Alhamdulillah, saya diberi kenikmatan musibah ini sehingga saya ingat sama Allah. Ajib ini orang kayak gini. Ya? Atau mengakui adanya pemberian Allah ketika dia gak dapat apa-apa, tapi dia mengingat dan mengenang pemberian Allah ini. Orang yang seperti ini, Allah Ta'ala akan malu terhadapnya. Sebagaimana Allah malu terhadap orang yang berdoa kepadanya sungguh-sungguh baik ikhlas, kemudian Allah tidak memberikannya, kosong begitu saja. Itu Allah malu. Jadi Allah diantara sifatnya malu. Tapi tidak secara mutlak. Kadang-kadang di beberapa hal. Allah Ta'ala diantara sifatnya juga ada sifat malu. Sifat malu yang tidak sama dengan sifat malunya manusia atau makhluk. Juga dengan mengakui kebaikan, kelembutan, kebajikan, kelembutan, kebaikan dan kasih sayang Allah di dalam sifat qayyumiyah, yaitu Allah Maha mengurusi segala makhluknya. Mengakui keadilan Allah di dalam setiap balasan. Keadilan Allah dalam setiap balasan. Apa yang kita perlakukan ke orang, kita akan dibalas. Dan akuilah itu adil gitu loh. Kemudian mengakui kemurahan dan kemuliaannya di dalam ampunannya. Ketika kita diampuni, kita akui bahwasanya Allah Maha Pemurah dan Maha Memberi ampunan. Juga dalam penutupan aib hambanya. Nah, kita ini selama ini ditutupi aibnya. Akui, akui betul-betul kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala dan pemaafannya. Mengakui hikmah, kebijaksanaan, ya, hikmah dan nikmat Allah Ta'ala di dalam setiap perintah dan larangannya. Semua yang Allah perintahkan pasti berhikmah dan pasti nikmat. Yang Allah larang itu pasti menghasilkan hikmah, dan ujungnya dapat nikmat juga kita dari larangan tersebut. Mengakui kemuliaan Allah di dalam ridha dan murkanya. mengakui kesantunannya dalam penundaan azabnya. Kesantunan di sini yaitu hilm. Hilm yaitu seperti ada sisi sabar. Yaitu Allah Ta'ala tidak langsung membalas dosa kita 100% langsung segera. Enggak. Kita berdosa kadang-kadang ditunda azabnya. Ya. Mengakui kemurahan Allah di dalam kepeduliannya. Dan mengakui kekayaannya di dalam penolakannya. Taib. Anda pikir mungkin cukup sampai sini, mungkin berapa ikhwan ada yang mungkin rumah agak jauh atau bagaimana, mungkin mau pulang ya, agar tidak kehujanan atau kehujanan di jalan nanti ya. Kita cukup sampai sini aja dulu ya Pak. Ya, cukup sampai sini ya. Karena kok situasinya makin agak mencekam ini ya. Nah, agak gimana gitu ya. Ya insyaallah semua ala khair insyaallah. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum semua. Semoga apa yang sedikit ini adalah keberkahan dari Allah Ta'ala. Yang sedikit ini semoga Allah Ta'ala berikan pahalanya juga. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mengakui uluhiyah dan rububiyah Allah sampai akhir hayat kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.